Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa dhahaba ila al-qawl ats-tsalits. Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga, ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf wal khalaf. Minhum Aisyah, wa yurwa an Aliin wa Urwah, dan diriwayatkan pula dari Ali dan dari Urwah dan dari Atha. Qala bihi, dan berpendapat dengan ini Al-Lais ibn Sa'ad wa Dawud, sepertinya Al-Zahiri, dan Ibn Hazm yang juga Zahiri. Wa nasarahu fi kitabihi Al-Muhalla, dan beliau dukung pendapat ketiga ini dalam kitabnya Al-Muhalla. Wa radda hujajil mukhalifin, wa radda hujajal mukhalifin, dan beliau membantah hujah-hujah orang-orang yang menyelisihi di kitab Al-Muhalla. Ada di situ? Tidak ada. Tidak lengkap apa-apa kalian. Di sana ada. Qala, wa kanat Aisyah idza ahabbat an yadkhula 'alayha ahadun min ar-rijal amarat ukhtaha Ummu Kulthum aw banat akhiha fa ardha'athu. Dan bahwasanya Aisyah, kalau dia ingin atau suka agar seseorang laki-laki bisa masuk, atau seorang yang bukan mahram tetapi ada hajat kepadanya untuk bertemu, maka diperintahkan saudarinya Ummu Kulthum atau anak-anak perempuan saudaranya, kemudian disusukan supaya bisa bertemu. Ini pendapat yang ketiga yang menjawab atau menyebutkan secara mutlak bahwa persusuan bisa menjadi mahram walaupun dewasa. Wa daliluha ula, apa dalil mereka ini? Ma saha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara dalil yang mereka pegang adalah apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anna Sahlata binti Suhail. Bahwa Sahlah binti Suhail berkata, ya Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim anak angkat atau bekas budak yang dimerdekakan itu maula dari Abi Hudzaifah selalu bersama kami di rumah kami. Waqad balagha ma yablughu ar-rijal, dan sekarang dia sudah dewasa. Sudah balagha ma yablughu ar-rijal, sudah menjadi laki-laki dewasa. Bagaimana? Padahal dia di rumahku sejak kecil. Maka Nabi bersabda, ardi'ihi tahrimi alaihi. Susuilah dia agar jadi mahram. Fakana bimanzilati waladiha min ar-radha'ah. Maka ketika diberikan susu kepadanya, maka dia pun menjadi anaknya sepersusuan. Hadisnya sahih. Rawahu Muslim. Wa hadha haditsun sahihun laysa fi thubutiha kalam. Hadis ini sahih. Tidak ada pembicaraan, enggak ada perdebatan tentang sabitnya hadis ini. Artinya kalau sahihnya, sabitnya hadis ini, la khilafa, la kalam, enggak ada pembicaraan, enggak ada perdebatan. Walakin ashabul qawli bil hawlaini yujibuna anhu. Tetapi para ulama yang berpendapat susuan yang menjadikan mahram hanya 2 tahun saja atau hanya pada balita saja yang makanan pokoknya adalah susu, mereka juga punya jawaban terhadap hadis Muslim ini. Yujibuna anhu bi ahadi jawabain. Mereka menjawab dengan salah satu dari 2 jawaban. Jawaban pertama, annahu mansukhun, bahwa itu terbatalkan. Walakin da'wan nasakh tahtaju ila ma'rifati tarikh, bahwa itu mansukh. Dan kita tahu kalau beralasan dengan nasakh, maka harus mengetahui sejarah, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Tahtaj ila mada? Tahtaj ila ma'rifati tarikh, memerlukan pengetahuan tentang sejarah. Bainan nafsaini, antara dua nafs ini, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Walaysa hunaka ilmun bil mutaqaddim minha wal mutaakhir, ternyata tidak diketahui, tidak ada ilmu tentang mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Kalau tidak diketahui mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, maka da'wan naskhi batil, atau da'wan naskhi tertolak. Batil dengan makna tidak bisa diterima, karena da'wan naskh, da'wah pengakuan. An-naskh yahtaj ila madha? At-tarikh. Harus tahu sejarah, mana lebih dulu, mana yang belakangan. Tetapi ketika tidak diketahui sejarahnya, mana lebih dulu, mana yang belakangnya, mana yang belakangan, maka enggak bisa diterima pengakuan dakwah an-nasakh. Ghairu maqbul. Walau kana mansukhan, laqalahu alladziina yuhajjuna 'Aisyah fi hadhihi al-mas'alah wa yunadhirunaha min azwaj an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ghairihim. Kalau saja kisah Sahlah binti Suhail ini mansukh, niscaya akan dikatakan oleh orang-orang yang menentang Aisyah dalam masalah ini, atau pasti akan membantah istri-istri Nabi yang lain, akan menegurnya, itu mansukh. Al-jawabu tsani, ada jawaban kedua. Da'wal khususiyah. Da'wa al-khususiyah, pengakuan atau anggapan bahwa itu khusus. Fa yarawna hadhihi rukhsatun khassah li Salimin wa Sahla, bahwa hadis itu khusus pada orang yang seperti Salim dan Sahla binti Suhail. Yani Salim dipelihara dari kecil oleh Sahla binti Suhail sampai ketika sudah dewasa seperti saudaranya, ternyata diketahui bahwa itu haram, harus ada hijab antara keduanya. Sulit untuk seorang ibu dan anak angkatnya yang sudah sekian lama dipelihara dari kecil, ternyata tidak bisa bertemu, maka terpaksa disusui dalam keadaan dewasa. Wa takhriju hadzal maslak lahum annahum yaqulun, dan takhrij jalan ini, pendapat ini, bahwa mereka berkata, ja'at Sahla syakiyah mutaharrijah minal ismi wadhiq. Lihat awal riwayatnya, bahwasanya Sahla binti Suhail mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mutaharrijah maknanya mengeluh tentang haraj, berat. Minal ismi wadhiq, takut dosa, takut susah. Ketika turun ayat hijab. Farakhasa laha an-Nabi SAW faka'anaha istathnaha an umumil hukum. Maka Nabi pun berkata kepadanya, irdi'i, susuilah dia. Seakan-akan itu adalah mengecualikan dia dari keumuman hukum. Kalau seperti kamu kasusnya, susuin saja. Qalu wa yata'ayyan hadzal maslak, dan sangat jelas cara ini atau pendapat seperti ini. Wa illa lazima la lazimna ahadun maslakain, imma nas hadzal hadits bil hadits dalla ala i'tibari shighari fit tahrim aw naskhiha bihi. Karena kalau bukan karena jelasnya pendapat kedua ini, maka berarti kembali kepada alasan pertama. yaitu batal hadisnya atau mansukh. Imam mansukh dengan riwayat yang melarangnya, atau mansukh bil ahadits ala tibari shighar, atau terbatalkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa persusuan yang menjadikan mahram adalah ketika masa menyusui, yaitu masa kecil. Kita kemarin sudah bahas ada hadis satu bahwa innama radha'ah minal maja'ah, artinya namanya persusuan itu adalah kalau dia memang butuh susu, butuh berhajat untuk mendapatkan susu, seperti bayi, balita, atau anak yang masih belum umur 2 tahun. Adapun kalau sudah dewasa, la yahtaj ila laban, tidak membutuhkan susu. Kedua, riwayat-riwayat dan ayat-ayat tentang haulaini, kamilaini, tentang persusuan. Yang ketiga, hadis tentang masalah yang mengarah bahwa yang menyusui itu anak-anak. Anak susuan, anak susuan, anak susuan. Gak pernah dengar kalimat bapak susuan. Iya kan? Maksudnya, oh itu anak susuan saya. Gimana anak udah jenggotan? Kok dibilang anak? Oh anak susuan saya. Maksudnya menyusuin ketika dia sudah berjenggot. Gak bisa. Itu bukan anak. Dari sekian riwayat disebutkan dengan anak. Ya? Yang disusui itu anaknya kan? Nah kalau dia dewasa, terus menyusu, apakah pantas dikatakan anaknya? Mungkin pantas dikatakan suaminya. Karena sudah tua, sama-sama tuanya, atau sama-sama dewasanya. Ini barakallahu fikum. Dari sini disimpulkan, hadis tentang Sahal binti Suhail, dan hadis tentang Salim, anaknya yang tadi dipelihara dari kecil. Kok Nabi bolehkan? Kok bertentangan dengan ini? Maka gak ada jawaban lain. Kecuali apa? Kekhususan. Emang hukum asalnya ini. Tidak boleh menyusukan atau tidak akan menjadi hukum. Kecuali kalau masih umur susuan. Kecuali Salim. Anak angkatnya Sahla binti Suhail. Mengapa? Karena dia ada kasus tertentu. Dipelihara sejak kecil. Tapi tidak menyusuinya karena gak ngerti hukum. Iya kan? Setelah turun ayat hijab baru ngerti. Waduh, susah dong saya. Padahal ini anak saya dari kecil. Tapi gak disusukan. Susuin sekarang. Nah begitu. Sehingga ini adalah istitsna minal hukum. Wala yumkin hadza li'annana la na'lam tarikh as-sabiq minha wal lahiq. Kalau bicara nasikh wa mansukh, tidak bisa. Tetapi bicara amun wa khas, bisa gak? Bisa. Ini gak boleh. Kok Sahla binti Suhail kok boleh menyusui Salim dalam keadaan sudah dewasa? Jawabannya, karena bertentangan, dan tidak mungkin hadis dengan hadis bertentangan. Berarti ini hukum asal, ini khusus. Ini al-asal wa hadha khas. Atau ini am, ini khas. Setelah itu berbeda lagi para ulama. Setelah ini sepakat, maksudnya ini rajih, ini pendapat yang rajih. Tidak boleh menyusukan orang dewasa kecuali Salim, anaknya Sahal binti Suhail, anak angkatnya. Baik, apakah khusus untuk keluarga beliau saja atau untuk semua keluarga yang kasusnya sama dengan Salim, anak angkatnya Sahal binti Suhail? Paham? Perbedaan berikutnya. Baik. Sebagian mereka menganggap bahwa itu khusus pada dia saja. Karena dia ketika mengangkat Salim dalam keadaan masih kecil. Dalam keadaan masih jahiliyah. Tidak mengetahui hukum. Sampai datang Islam. Masuk Islam. Kemudian diajarkan hijab. Bingung dia. Bagaimana dengan anak angkat saya yang sudah menjadi anak sendiri. Sudah sekian tahun, sekian puluh tahun. Dari mulai kecil sampai dewasa. Kata Nabi, susukan saja. Nah sekarang kasus yang sekarang. Kan sejak awal kamu udah tahu hukum itu. Kalau tadi kan beda. Awal kecilnya di zaman sebelum Islam. Kalau sekarang ada kejadian mirip. Ya memang mirip. kamu angkat. Tapi kan bukankah sejak kecil kamu tahu bahwa dia adalah bukan mahrammu? Maka segera ketika kecil susukan, kenapa nunggu dewasa? Begitu. Sebagian lain berkata, para ulama, kalau kasusnya sama dengan kasusnya Salim, anak angkatnya Sahlah binti Suhail, maka hukumnya pun sama, dikecualikan. Mungkin gak terjadi, tadi bilang gak mungkin karena itu cuma jahiliyah. Mungkin saja terjadi bahwa keluarga tadi awalnya gak ngaji, gak ngerti. Iya kan? Sudah dianggap dari bayi sampai besar, ternyata bukan mahram. Ya Ustaz, karena gak ada Rasulullah tak. Maka larinya ke Ustaz kan? Ini sudah kecil jadi anak saya gini-gini. Kalau gitu susukan saja. Dengan dalil hadis Salim ini tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita anggap selesai. Walaupun tidak baca harfiah. Mudah-mudahan kita akan masuk yang berikutnya pada hadis yang baru biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.